طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, pemirsa Persada TV dan TV-TV lain serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, tak lupa kita sapa jamaah muslim Kota Baru Parahyangan Padalarang Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Muhsin. Sekarang kita lanjut ke nama Allah yang lain, yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan termasuk salah satu nama sekaligus sifat Allah. Tapi nama Ad-Dayyan ini tidak ada dalam Al-Quranul Karim, tapi ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam Al-Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Ibnu Asim dalam kitab As-Sunnah, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan imam-imam ahli hadis yang lain. Diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Jabir, balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai berita kepadaku, ada satu hadis dari seseorang yang orang ini mendengar hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat, tapi tidak disebut namanya siapa. Tapi Jabir belum mendengar hadis ini. Fastaraitu ba'iran, lalu aku membeli seekor unta. Karena orang ini jauh di sebuah negeri yang dulu disebut negeri Syam. Aku siapkan perbekalanku, lalu aku berjalan selama satu bulan. Untuk apa? Untuk mengejar hanya satu hadis dari seseorang. Maka tiba-tiba orang tersebut namanya adalah ternyata Abdullah bin Unais. Maka berkatalah Jabir kepada penjaga rumah Abdullah bin Unais, qullahu Jabirun alal bab, katakan kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir ada di depan pintu. Dia berkata, apakah Jabir bin Abdullah? Dijawab, iya, Jabir bin Abdullah seorang sahabat terkenal, semua orang tahu. Maka keluarlah Abdullah bin Unais tersebut, lalu dia memeluk aku, aku pun memeluknya, papeluk-peluk, cipika-cipiki. Fakultu, aku berkata, kata Jabir, hadithan balagani angka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Fakhashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Saya dengar ada satu hadis yang kau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang qisas. Aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis tersebut. Bayangkan, cuma untuk mengetahui satu hadis sebulan perjalanan dari Madinah ke negeri Syam, kalau sekarang itu sudah beda negara. Tapi tidak menyeberang lautan, bisa jalan darat, satu bulan perjalanan lewat darat. Sekarang negeri Syam ini ada di antara Palestina atau Yordania. Sudah beda negara dengan Madinah, dengan Saudi Arabia. Tapi dikejar hanya untuk mengejar satu hadis. Maka aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis itu. Lalu dimintalah hadis tersebut dari Abdullah bin Unais. Dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah au qala al ibad uratan ghuralan buhman. Akan dikumpulkan manusia atau hamba-hamba pada hari kiamat dalam keadaan urat. Urat itu artinya telanjang, tak ada pakaian walaupun hanya selembar benang yang menutupi tubuhnya. Dan ghuralan itu tidak berkhitan, wa buhman, dan dalam keadaan buhman. Qala qulna wa ma buhman, kata Jabir bin Abdullah, kami bertanya. Ini menunjukkan saat itu ada beberapa orang lain, bukan sekedar Jabir. Apa buhman itu? Padahal buhman bahasa Arab. Mereka orang Arab, tapi ingin jelas apa buhman. Dijab, laisa mahum syai. Orang-orang itu tidak membawa apapun, tidak memiliki apapun harta benda dari kekayaan yang dia miliki di dunia, enggak ada di akhirat. Thumma yunadihim bisautin yasmauhu man ba'da kama yasmauhu man qaruba. Tiba-tiba ada yang menyeru kepada mereka dengan suara yang terdengar baik oleh orang yang jauh ataupun oleh orang yang dekat. Jauh dekat sama, jelas mendengar. Yang berseru ini Allah Azza wa Jalla. Dia berfirman, ana al-malik, ana ad-dayyan. Aku adalah raja. Akulah ad-dayyan. Jadi, Malik salah satu nama sekaligus sifat Allah. Ad-Dayyan juga nama sekaligus sifat Allah. Ini yang kita sedang bahas, Ad-Dayyan. Wala yambagi li ahadin min ahli an-nar ayadkhulan nara walahu 'inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta uqissahu minhu. Wala yambagi li ahadin min ahli al-jannah ayadkhulal jannah wa li ahadin min ahli an-nar innahu haqq hatta uqissahu min hatta latamah. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah layak bagi seorang pun dari ahli neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih memiliki hak dari ahli surga yang belum ditunaikan, sehingga aku terapkan kisos di hari itu. Dan tidaklah layak seorang pun ahli surga untuk masuk ke dalam surga padahal dia memiliki hak dari ahli neraka sampai aku menetapkan qisas dari orang tersebut. Hatta latama, sampai tamparan. Dicabok, ditampar, slap, plek ke biasanya wajahnya. Jadi kalau ada umpamanya ahli surga yang dahulu pernah menzalimi ahli neraka itu tidak akan dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia bisa membayar hutang kezalimannya. Qal, berkata orang-orang, Jabir bin Abdullah, qulna, kami bertanya, kaifa wa innaman na'tillaha uratan ghuralan buhman. Bagaimana bisa dibayar? Padahal di hari kiamat nanti kita mendatangi Allah dalam keadaan telanjang, tak berkhitan, dan tak punya apa-apa. Bagaimana cara membayarnya? Dengan apa dibayarnya? Dia menjabil hasanat was sayiat. Dengan hasanat dan sayiat, dengan pahala dan dosa dibayarnya. Al-Hakim menambahkan dengan kalimat watala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Ghafir ayat yang ke-17. Pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan tidak ada kezaliman di hari tersebut. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ibn Abi Asim, Imam Al-Hakim, dan yang lain-lainnya. Pembicaraan para ulama tentang hadis ini begitu panjang dari aspek takhrijnya. Tapi Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa sanad hadis ini soleh. Sanad hadis ini sahih. Inilah salah satu hadis yang menjelaskan Dayyan sebagai salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna ad-dayyan? Dayyan maknanya al-mujazi, al-muhasib. Dayyan itu yang maha memberikan balasan dan maha menghisab. Itu dayyan. Dengan memakai lafaz sighat mubalaghah, Allah Azza wa Jalla akan menyatukan, mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat, manusia dan jin, dalam keadaan telanjang yang tidak memiliki pakaian sama sekali, dalam keadaan huffat, telanjang kaki, tidak bersendal, sepatu ataupun kaos kaki, dalam keadaan gurol, gurol itu tidak berkhitan walaupun di dunia kita sudah berkhitan, dalam keadaan buhman, laisa ma'ahum syai'un min mata'in dunia, tidak memiliki apa-apa dari harta di dunia ini. Tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada HP, tidak ada apapun. Kemudian Allah membalas mereka, menghisab mereka atas amal-amal yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Kalau amalnya baik, dibalas dengan kebaikan, dihisab dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik hisab. Kalau buruk, dihisab dengan cara yang buruk, dibalas dengan cara yang buruk pula, dengan balasan yang buruk. Allah berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal yang dilakukannya. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Kalau ada pertanyaan, berapa lama hisab? Bukankah jumlah jin dan manusia dari awal sampai akhir mungkin berjumlah triliunan? Kebayang lamanya. Iya, kalau menghisabnya manusia. Tapi ini yang menghisabnya Allah, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat siksanya, hisabnya. Dalam Al-Anbiya ayat 50 ayat 47 Allah menyatakan, wa nadha'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala hammati min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Kami siapkan timbangan yang adil pada hari kiamat, maka satu jiwa pun tidak akan dizalimi walaupun hanya sedikit. Seandainya ada amalan sekecil debu, saking kecil, ataina biha, maka akan kami tampakkan untuk dihisab dan dibalas wakafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Jadi walaupun amal itu sedikit, baik-baik yang baik ataupun yang buruk tetap dihisab. Surah Al-Zalzalah ayat 7 ayat 8 menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang beramal kebaikan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Dan siapa orang yang mengamalkan amal keburukan walaupun hanya sekecil debu, dia pun akan melihat pula balasannya. Surah An-Nisa ayat 40 pun menyatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunha ajran 'azima min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu. Tidak ada kebaikan yang terabaikan walaupun kebaikan itu kecil, sekecil debu. Dan tak ada dosa yang tak dibalas walaupun sekecil debu. Kalau ada kebaikan, maka Allah lipat gandakan dan diberikan pahala yang besar dari sisi Allah atas kebaikan tersebut. Ali Imran ayat 30 pun menyatakan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharra wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Pada hari ketika setiap jiwa mendapati amal baiknya itu hadir, amal baiknya itu didatangkan pada hari kiamat. Dan ketika orang itu menemukan amalan buruk, sekecil apapun amal buruk itu, maka orang tersebut berangan-angan, berkhayal, seandainya dulu antara dia dan amal buruk itu terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kalian akan siksanya, akan ancamannya, dan Allah Maha Ra'uf kepada hamba-hambanya, Maha Penyayang. Allah itu sayang, saking sayangnya di dunia ini juga sudah Allah tunjukkan nih yang baik laksanakan, itu yang buruk jauhi, sudah saking sayangnya. Sekarang orang melakukan banyak keburukan yang nanti akan disesali. Di akhirat dia berangan-angan, duh seandainya dulu antara saya dan keburukan itu jauh gitu ya, terpisah. Maka pasti akan selamat. Tapi itu penyesalan yang tidak ada apa? Tidak ada artinya. Hari kiamat disebut juga dengan Yaumuddin. Hari Ad-Din. Ad-Din maknanya al-jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Hisab. Allah berfirman Maliki Yaumiddin. Ayat ini bisa dibaca panjang atau pendek, bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin dengan mak yang pendek. Allah itu penguasa di hari din, maksud hari ad-din itu hari balasan atas amal-amal manusia dan hari ketika amal itu dihisab. Dihisab lalu dibalas. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah membalas semua perbuatan mereka itu dengan sebenarnya. Yang dimaksud dengan yuafihim, Allah menghisab mereka kemudian dibalas. Seperti surah Ghafir ayat 17 tadi, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari ini setiap jiwa itu akan dibalas berdasarkan amalnya. Surah Al-Jathiyah 28 pun menyatakan al-yauma tuzzauna ma kuntum ta'malun, pada hari ini kalian akan dibalas sesuai dengan amal yang pernah kalian lakukan. Dalam surah As-Saffat 53, a'idha mitna wa kunna turaban wa idhama a'inna lamadinun. Apakah kalau nanti kami mati jadi tanah, jadi tulang, a'inna lamadinun, apakah kami ini akan dibalas dan dihisab? Dibalas dan dihisab itu disebut al-madinun. Jadi din itu maknanya adalah balasan dan hisab. Hari kiamat disebut ma'a yaumuddin wa ma'adraka ma'a yaumuddin. Tahu gak kamu apakah hari ad-din itu? Itu hari kiamat. Yaitu hari ketika orang dihisab dan dibalas. Seluruh kiamat dikuasai oleh Allah, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari kiamat. Allah lah yang membalas, Allah lah yang menghisab. Dalam keadaan tak ada sedikit pun kezaliman. Amal baik sekecil apapun dibalas. Amal buruk sekecil apapun dibalas, apalagi yang lebih besar. Oleh karena itu, orang yang berakal, yang mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ad-dayyan, dan bahwa kiamat itu adalah hari hisab dan pembalasan, bahwa dia akan berjumpa dengan Allah di hari itu mau tidak mau. Dan di hari itu dia akan menjumpai seluruh amalnya akan hadir, baik yang baik ataupun yang buruk, yang bagus ataupun yang jelek. Siapa saja orang berakal yang mengetahui hal itu, maka pasti dia akan mempersiapkan diri dan berbekal untuk menghadapi hari itu. Tahu semua amalnya, ucapannya dibalas, dia akan menghindari amal-amal buruk, sebab nanti balasannya akan buruk. Dia hanya akan memperbanyak amal baik karena pasti nanti balasannya juga akan baik pula. Tak ada satupun kebaikan, keburukan yang terabaikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Abu Qilabah. Dia berkata bahwa berkata Abu Darda radhiyallahu an, al-birru la yabla wal-ithmu la yunsa wad-dayyanu la yanam, fakun kama syi'ta kama tudinu tudanu. Kebaikan tidak akan diabaikan. Dosa tidak akan dilupakan. Ad-dayyan yaitu Allah la yanam, tidak akan pernah tidur. Fakun kama syita, jadilah kamu sesuai dengan kehendakmu. Terserah, lakukan apa yang kamu hendaki. Kama tudinu tudanu, sebagaimana kamu beramal, seperti itu pulalah kamu akan dibalas. Terserah, mau melakukan apapun, ingat balasannya sesuai dengan jenis amal kamu. Jenis amalnya baik, balasan baik. Jenis amalnya buruk, balasannya buruk. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisab dirinya. Selalu menghitung-hitung amal yang dilakukannya selama dia berada di negeri yang negeri itu memang tempat untuk beramal. Dihitung nih, dihisab, difikirkan, amal saya ini nanti balasannya gimana di akhirat. Kalau ingin balasan baik, amal saya sekarang harus baik. Kalau beramal buruk, oh balasannya nanti buruk. Itu orang yang cerdas, penuh perhitungan. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengabaikan akibat dari apa yang dia lakukan kelak. Dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Dia hanya mengikuti apa kata keinginan jiwanya sampai kelak penyesalan datang secara mendadak. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Muhasabatun Nafas menukil sebuah riwayat dari Khalifah Ar-Rasyid Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Berkata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghaddan an tuhasibu anfusakum al yawm wa tuzayyinu lil 'arad al akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Lebih sering menghisab diri, lebih bagus. Setiap hari menghisab diri. Menjelang tidur, kita hitung amal kita di hari itu sejak bangun tidur subuh tadi sampai saat berbaring saat itu. Apa saja amal yang kita lakukan? Lebih banyak yang baik, lebih banyak yang buruk, atau lebih banyak waktu dibuang secara percuma. Coba lihat pada subuh apa yang dilakukan. Begitu bangun, ya kemudian wudu, kemudian berangkat ke masjid, lalu sholat, pulang dari masjid, apakah baca Quran atau buka internet. Setelah itu apa yang dilakukan terus. Sampai zuhur sholat, zuhur sampai asar terus. Ingat-ingat lagi. Bandingkan lebih banyak kebaikan atau keburukan. Lebih banyak waktu ini diisi dengan hal yang bermanfaat atau yang sia-sia. Tidur sepanjang hari, mentang-mentang libur. Buka internet, browsing, searching. Berkelana di dunia maya. Masih mending kalau browsing searchingnya itu ilmu, tulisan-tulisan para ulama yang berfaedah, mendengar ceramah-ceramah di YouTube atau media sosial lainnya dari orang-orang yang terpercaya ilmu dan manhajnya, ataukah searching, browsing hal yang sia-sia, bahkan yang buruk. Hisab. Kata Umar, hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab. Timbang-timbang amal kalian sebelum amal kalian kelak ditimbang. Karena sungguhnya orang yang paling enteng hisabnya kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling sering menghisab diri di hari ini. Hiasi amalmu untuk menghadapi momen akbar. Momen di mana kalian akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri kalian dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Coba hisab-hisab. Pertama, ingat-ingat kezaliman orang-orang yang zalim, kengerian dan kerugian akibat kezaliman itu ketika dahsyatnya hisab. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari tersebut, la yambagi li ahadin min ahli an-nar ayadkhulan nara walahu inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta uqissahu min. Seorang ahli neraka tidak akan dulu masuk ke dalam neraka ketika dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan oleh ahli surga. sampai aku terapkan qisas. Mungkin ada dulu ahli surga nih. Ahli surga itu ahli ibadah, tapi kadang-kadang dia terjerumus ke dalam kezaliman terhadap ahli neraka. Orang yang jahat di dunianya kelak masuk neraka pernah ditampar umpama oleh ahli surga. Tapi setelah dihisab, ahli surga itu lebih banyak pahalanya. Tapi dia gak akan bisa masuk surga terlebih dahulu. Ahli neraka gak akan masuk neraka terlebih dahulu. Sebelum kisah kezaliman tadi dikisos. Kasus kejadian kezaliman tadi dibalas. Tidak akan masuk dua-duanya. Demikian juga tidak akan masuk ahli surga ke dalam surga selama dia memiliki hak dari ahli neraka yang belum ditunaikan. Sampai ditunaikan sekalipun hanya berupa tamparan atau lebih kecil, lebih ringan daripada itu berupa hinaan. Lebih sakit mana, ditampar apa dihina? Ya ditampar. Di dalam tamparan terkandung kehinaan, penghinaan. Tapi di dalam hinaan tidak ada tamparan. Kalau ditampar sakit hati, sakit pipi. Tapi kalau dihina saja pipi gak apa-apa. Tapi hati yang sakit. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, kaifa yakunul hisabu yawma idzin wan nasu innama yuqaddimuna ila Allah yawmal qiyamah uratan ghuralan buhman, bagaimana hisab yang akan terjadi di hari kiamat padahal manusia datang kepada Allah di hari tersebut dalam keadaan enggak punya apa-apa, sendal juga enggak punya, pakaian juga enggak punya, telanjang mereka. Telanjang badan, telanjang kaki, wa buhman. Buhman itu gak punya apa-apa. Walaupun baju yang menempel di dadanya tidak ada. Sekarang di dunia semiskin-miskin orang masih punya baju. Tapi di akhirat enggak. Bagaimana hisab atau balasan tersebut bisa ditunaikan? Bil hasanat was sayyiat. Dengan membayar barter dengan pahala dan dosa. Maknanya Allah SWT akan mengambil pahala kebaikan dari orang-orang yang zalim, lalu diberikan pahala itu kepada korban kezalimannya. Kalau kita pernah nampar orang ketika di dunia, gak terbalas sampai mati, di akhirat dibalasnya bukan dengan ditampar lagi, gak ada gunanya nampar orang. Tapi dibayar dengan pahala. Dulu saya pernah nempeleng kamu ya, nih saya bayar dengan pahala. Untung cuma satu orang yang ditampar. Ini kalau banyak orang. Dan tidak hanya ditampar, dihina, digibahi, difitnah, dijelek-jelekan, dipojok-pojokkan gitu ya, diambil hartanya. Pokoknya mah kezalimannya beragam dan sering. Setiap hari dia melakukan itu. Termasuk di dalam media sosial sekarang ini. Kan ada orang yang memang mencari duit dengan menghina orang, memojokkan orang, memfitnah orang, menggibahi orang. Ada kan? Ada. Dan kaya, dibayarnya mahal. Apa isinya? Buzzer apa? Buzzer. Tergantung pesanan siapa yang harus saya pojokkan, siapa yang harus saya bunuh karakternya, siapa yang harus saya fitnah sekarang, siapa yang harus saya gibah, wani piro, berapa berani bayar. Tentang kontennya, tenang, itu urusan saya. Fakta bisa diputar balikan, data bisa dibikin-bikin, pokoknya mah orang itu bakal terpojok. Orang itu bakal dihinakan oleh para netizen. Kan gitu tuh. Kezaliman demi uang yang tak seberapa. Walaupun seberapa di dunia. Nanti akan hilang, akan musnah. Di akhirat tinggal pertanggungjawabannya. Maka dia akan banyak memberikan pahala kelak pada hari kiamat kepada orang lain. Dermawan dia dengan pahala. Dermawan dengan uang di dunia bagus, dermawan dengan pahala di akhirat, sangat-sangat-sangat merugikan. Kalau pahalanya habis, sementara kezalimannya masih tersisa yang belum terbayar, diambil dosa orang yang dizalimi, diover, ditimpakan kepada si zalim tadi. Bangkrut dia. Nggak punya modal untuk bahagia di akhirat, modal untuk bahagia di akhirat, pahala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, atadruna mal muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat yang mengira Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang urusan dunia, urusan ekonomi, urusan bisnis, karena bangkrut itu istilah bisnis, istilah ekonomi, istilah trading, istilah perdagangan. Dan itu urusan dunia. Itu yang disangka oleh para sahabat. Maka mereka berani menjawab, al-muslimu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kita, orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Enggak punya apa-apa. Lalu dikoreksi, diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka damma hadza wa daraba hadza. Orang yang muflis di kalangan umatku, umat Islam nih, bukan orang kafir, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala shaum, pahala zakat. Tapi dia dahulu pernah mencela si Anu, pernah menuduh si Anu, telah memakan harta si Anu, telah menumpahkan darah si Anu, memukul si Anu, dan seterusnya. Fayu'to hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Maka semua korban kezalimannya, baik yang pernah dipukul, dituduh, dihina, dan seterusnya, diberi pahala dari orang yang melakukan kezaliman ini. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaih ukhidha min khotayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah tak bersisa, sebelum korban kezalimannya terbayar semuanya, maka dosa korban kezaliman diambil, ditimpakan kepada si zalim, lalu dilemparkan orang itu ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, latu'addunna al-huququ ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil julaha minasyatil qurana. Pasti setiap pemilik hak, pasti setiap hak bakal dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai akan dibalas kambing yang bertanduk dari kambing yang tak bertanduk. Sampai-sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan diberikan, ditunaikan, diambil dari kambing-kambing yang bertanduk. Di dunia, kezaliman di dunia perkambingan pun akan diselesaikan. Kan di dunia tuh ada kambing yang bertanduk. Melihat kambing yang tak bertanduk, arogan dia, jeger diseruduk. Ya kalah yang tak bertanduk. Senjata utama kambing kan cuma tanduk, enggak punya cakar. Zalim, jeger lagi ditamuk sampai ngajeng jehe. Sampai apa? jengkang gitu. Gak bisa balas, balas gimana? Nanti pada hari kiamat akan ada kisos, akan ada balasan antara kambing dengan kambing, antara satu binatang dengan binatang yang lain, untuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah itu, setelah beres semuanya, kambing dan binatang lainnya itu oleh Allah dikembalikan jadi tanah. Tidak terus berakhir ke surga atau ke neraka, enggak. Jadi tanah sudah. Kelihatan oleh orang kafir, wah enak. Binatang mah selesai urusannya sampai di sana. Sedangkan kita aduh celaka. Akhirnya berkata orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka aku. Seandainya aku pun kembali jadi tanah seperti binatang tadi. Inilah keadilan Allah di dalam menyelesaikan seluruh urusan di kalangan secara sesama makhluk. Itulah kandungan dari nama dan sifat Ad-Dayyan bagi Allah. Maka di antara kesempurnaan balasan Allah Azza wa Jalla di hari tersebut, Allah datangkan setiap jiwa di hari tersebut untuk dihisab, untuk diadili. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 22 sampai 24. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka pada hari kiamat datanglah Allah dan para malaikat secara bersaf-saf. Malaikat berbaris-berbaris dengan barisan yang rapi. Diperlihatkanlah jahannam di hadapan manusia. Ngerinya na'udzubillah. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka manusia saat itu teringat akan amal-amalnya terdahulu. Waduh, itu balasannya di jahannam. Wa anna lahu dzikra, tapi apa manfaat dari ingatan tersebut di hari itu? Enggak ada manfaatnya. Sebab enggak ada waktu untuk mengoreksi, memperbaiki semua kesalahan, mengganti semua keburukan dengan kebaikan, enggak ada. Yang ada penyesalan, yaqulu ya laitani. Mereka berkata, aduh celaka aku. Qaddamtu li hayati, seandainya aku banyak melakukan amal soleh dulu selama hidupku untuk menghadapi hari ini. Baru tuh menyesal. Penyesalan yang tak ada gunanya. Maka berkata muallif hafizahullah di akhir dari penjelasan ini, fatafakkar ayyuhal amdu fi hadzal yawmil azim wa tadzakkar anna ar-rabb subhanahu dayyan wa anna al-huquq la tuadda min dhalik fi dhalikal yawmi ila ahliha wa anna ma thamma fi dhalikal yawm illa al-hasanat was-sayyi'at. Fikirkanlah wahai saudaraku, agungnya hari tersebut. Ingat bahwa Allah Azza wa Jalla Ad-Dayyan, Maha Pembalas dan Penghisab. Seluruh hak akan dikembalikan ke pemiliknya di hari tersebut. Dan di sana tidak ada yang bisa dijadikan balasan kecuali hasanat dan sayiat. Kecuali pahala dan dosa. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunianya banyak dibuli orang. Banyak dizolimi orang. Orang-orang lemah. Miskin, gak memiliki status sosial, gak punya power, gak punya kekuasaan, gak punya pendukung, pendamping, ataupun penggawa di belakangnya. Itu banyak jadi korban bulian, menderita di dunia. Untung di akhirat, dia akan memanen pahala tuh dari orang-orang yang menzoliminya. Sebaliknya rugi dan binasalah orang yang ketika di dunianya jumawa, punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan, punya pendukung yang dibayar untuk itu, dia berbuat kezaliman seenaknya di dunia kepada orang-orang yang lemah. Tak terbalas di dunia. Dia akan panen dosa di akhirat. Dia bagi-bagi pahala kebaikannya yang enggak seberapa. Rata-rata orang zalim di dunia kayak gitu pahalanya enggak seberapa. Dari sholat belum tentu ada pahalanya, dari saum juga belum tentu ada pahalanya. Kalau mereka sholat dan saum, apalagi tidak sholat tidak saum, entah dari apa mereka dapat pahala. Pahala yang enggak seberapa dibagi-bagi, itu sedikit sebentar juga habis. Kezalimannya belum terbalas seluruhnya. Maka dosa orang-orang yang menjadi korban kezalimannya di-offer ke dia, ditimpakan ke dia, bangkrut dia. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu nama dan sifat Allah Ad-Dayyan. Makna Ad-Dayyan adalah penghisab dan pembalas. Dan karena itulah maka Allah disebut raja di hari kiamat nanti, sebab seluruh kekuasaan dan wewenang saat itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, sehingga tak ada satu pun atau sedikit pun makhluk yang bisa lolos dari hisab dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, cukup sampai di sini ya kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di hari yang akan datang, Selasa yang akan datang, dengan membahas nama dan sifat Allah yang lain. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwat iman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustaz di sesi tanya jawab ini. Silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637 untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Kami informasikan bahwa nomor 0811-227-1476 tidak bisa untuk bertanya via telepon, tapi via telepon hanya dibuka di line telepon 0228686-2637. Kita akan angkat penelpon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Saya Ustaz, saya mau tanya masalah Dayyan itu ya, satu nama atau sifat. Ya, yang sekarang yang saya tanyakan tadi masalah Allah dan malaikatnya memperlihatkan hambanya ke neraka. Ya, yang dimaksud hambanya itu apa, semua hamba yang masuk neraka atau masuk surga diperlihatkan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyana di Marga Hayu, barakallahu fiik. Ayat yang tadi kita bahas Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzim bi jahannam, diperlihatkanlah pada hari itu jahannam kepada siapa? Kepada seluruh manusia, termasuk orang-orang mukmin. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Maka orang-orang semuanya saat itu ingat kepada amal-amal yang pernah dilakukannya. Wa annalahu dzikra. Tapi apakah manfaat dari ingatan tersebut di hari itu? Oleh karena itulah maka termasuk orang-orang mukmin yang melihat. Dan diperlihatkannya neraka kepada orang mukmin tidak hanya saat itu, tapi juga ketika di alam kubur, ketika orang mukmin ditanya dan bisa menjawab atas pertanyaan tersebut, diperlihatkanlah neraka kepada dia. Lalu malaikat menyatakan, hadza manziluka in asautallah. itulah rumahmu. Kalau dulu di dunia kamu maksiat kepada Allah, tapi Allah telah mengganti rumahmu di neraka tersebut dengan rumahmu yang ada di surga. Tuh lihat. Lalu diperlihatkanlah rumah dia di surga. Hanya diperlihatkan, belum bisa memasukinya karena belum kiamat. Masih di alam kubur. Orang-orang masih banyak yang hidup di alam dunia. Ya, diperlihatkan neraka ke dalam orang-orang mukmin ketika di alam kubur, dan juga diperlihatkan surga. Oleh karena itulah maka ya, termasuk orang-orang mukmin pun melihat neraka tersebut, akan tapi orang mukmin tidak dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Syarifah di Bekasi. Di Bekasi, masya Allah. Ustaz, semoga Ustaz dan tim Tarbiyah Sunnah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan diberi kesehatan oleh Allah. Ustaz, apakah di akhirat akan ditampakkan juga kezaliman yang kita lakukan apabila telah bertaubat, Ustaz? Dan apa Allah akan menghisab juga kezaliman yang pernah kita lakukan secara tidak sengaja? Jazakallahu khairan, Ustaz, dan tim Tarbiyah Sunnah. Silakan, Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan, Ummu Syarifah di Bekasi. Ya, barakallahu fik. Kalau seorang sudah bertobat dari dosa, maka terhapus dosa itu. Terhapus catatannya, terhapus juga azab yang tadinya akan diberikan kepada si pelaku dosa tersebut. Terhapus semuanya, diganti dengan ampunan, diganti dengan surga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, dan akan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi enggak ada lagi hisab atas dosa yang sudah dihapus dari catatan amal tersebut. Oleh karena itu, maka kalau umpamanya kita pernah berbuat zalim di dunia kepada orang lain, lalu kita bertobat dan minta maaf, mengembalikan hak orang tersebut, maka terhapus. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, beliau katakan, "Man kana lahu li akhi mazlamah falyatahallal minhu." Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya di dunia, cepat minta dihalalkan. Sekarang, sebelum datang hari di mana di hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Jadi kalau sudah dihalalkan sekarang, tidak akan ada lagi perhitungan di akhirat karena sudah selesai di alam dunia ini. Berdasarkan hal itulah maka orang yang berbuat zalim lalu sudah tobat dan minta maaf, maka tidak akan ada hisab untuk kesalahan yang sudah ditobati tersebut. Kalau tuh ada hisab, hisab atas tobatnya. Bukan atas dosanya, dosanya sudah dihapus, tapi tobatnya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwatiman azanillahu wa iyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan kami berikan kesempatan melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ataupun kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Hanan di Baros. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Ustaz, apakah di yaumul hisab nanti orang tua dan anak yang soleh bisa saling memberikan manfaat. Misalnya saling memberikan pahala kebaikan dalam rangka menolong orang tua atau anaknya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya wafika barakallahu Abu Hanan di Baros Cimahi. Tentu saja orang tua anak yang soleh bisa saling memberi manfaat satu sama lain. Tapi bukan dalam arti memberikan pahala sebagian umpama orang tua pahalanya melimpah, anaknya pahalanya ada tapi cukuplah tapi tidak gede-gede amat. Lalu diberikan sebagian pahala enggak begitu. Tapi itu mah rahman rahim Allah saja, Allah mengkatrol si anak yang pahalanya pas-pasan untuk ditempatkan di level surga yang setingkat dengan orang tuanya yang menempati level yang lebih tinggi. Karena kasih sayang Allah. Untuk memberikan atau menyempurnakan kenikmatan kepada orang tua yang soleh ini umpamanya. Karena tidak ada kebahagiaan tanpa kebersamaan dengan keluarga, dengan anak dan istri tercinta. Di dunia ini aja umpamanya seorang suami, dia umpamanya liburan, plesir sendirian gitu, senang-senang dengan teman-temannya, istri dan anaknya, tidak diajak, enggak sempurna tuh. Ya masih bujangan, iya dengan teman-teman gak ingat ke orang tua. Sifat anak-anak rata-rata begitu ya. Beda dengan orang tua senang-senang sendiri, ingat anak, ingat istri. Kalau mereka dibawa pasti akan lebih bahagia. Pas semuanya gitu, tamasya bareng-bareng, wah sudah sempurna. Di surga apalagi. Inilah salah satu isi kandungan ayat. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan, kami ikutkan anak-anaknya itu kepada orang tuanya. Maknanya kata Ibnu Abbas, anak-anak yang berada di level surga yang di bawah akan terkatrol meningkat disatukan dengan orang tuanya yang ada di tingkat surga yang lebih atas. Walaupun amal anak-anak tersebut jauh di bawah amal orang tuanya, ya. Itu manfaat dari kesolehan orang tua terhadap anak. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui telepon. Ya, silakan. Halo. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Anak Ahmad Cimahi. Dengan siapa? Pak Ahmad. Ahmad di Cimahi. Pak Ahmad di Cimahi. Silakan Pak Ahmad di Cimahi. Iya. Ustaz mau tanya, seandainya orang yang berbuat salah itu belum sempat minta maaf ya, misalnya kalau diutarakan kezolimannya akan membuat yang dizolimi marah besar misalnya seperti itu Ustaz. Tapi dia ke Allah sudah taubat gitu Allah Ustaz. Gimana yang status dosa seperti itu, kezaliman seperti itu gitu Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khaira. Pak Rahmat di Cimahi ya. Barakallahu fik. Kita bersalah ke orang, sudah taubat kepada Allah tapi tidak minta maaf ke orang tersebut, maka tidak akan diampuni. Beratnya bersalah kepada sesama manusia itu begitu. Kalau umpah hanya berdosa kepada Allah lebih enteng, lebih ringan dari aspek tobatnya ya. Dari aspek tobatnya. Dia cukup tobat kepada Allah tanpa harus meminta maaf kepada orang. Adapun umpamanya dia bersalah ke orang, hanya tobat kepada Allah tapi tidak minta maaf ke orang tersebut, maka tidak diterima, tidak sah tobatnya, karena salah satu syarat tobat dari dosa kepada sama manusia adalah mengembalikan hak orang tersebut masih di dunia. Nah, bagaimana kalau takut marah? Memang dia sudah marah, umpama kita menghina dia, kita memfitnah dia dan dia tahu. Sudah marah, mau minta maaf mau tidak, sudah marah. Tapi kalau kita minta maaf, mengaku salah, ya, pasrah, mau dibalas silakan, nyangakeun, beheng teuk-teukeun, suku genteng blokeun, badai siksik, dikunyit, dicacak, diwalang-walang, nyangakeun sadaya-daya. Bari dibeureum, bari dihideung mangga. Bari teke, bari tonyok, bari dicekek mangga teh teuing. Asal dihapunten gitu ya umpamanya. Babasan eta mah. Maka harus begitu minta maaf, baru Allah akan maafkan. Kecuali ada kecualinya, ya. Kalau orangnya tidak tahu bahwa kita menzaliminya. Umpamanya menggibahinya nih. Kita ngomongin kejelekan orang itu di belakang dia dan dia tidak tahu. Lalu kita mau tobat. Apakah harus memberitahu kepada dia? Jangan. Karena memberitahunya madarat. Tadinya dia enggak benci, enggak dendam, enggak ada perasaan buruk kepada kita. Karena dia enggak tahu kita gibahi. Pas kita terus terang, maaf ya saya sudah menggibahi antum. Oh dia jadi marah, memusuhi, benci. Akhirnya tujuh turun enggak akan dimaafkan umpama. Maka jangan minta maaf. Karena minta maaf madarat ketika itu. Bagaimana cara tobatnya? Ralat gibahan kita tentang dia. Kalau kita menggibahi dia umpama di hadapan lima orang kawan, ya panggil lima orang kawan, lalu ralat. Kemarin saya ngomong si Fulan gini, salah. Saya keusap setan gitu. Si Fulan tidak sejelek yang saya omongkan. Puji dia. Ungkit-ungkit kebaikannya. Di hadapan orang-orang tersebut. Doakan ampunan, rahmat, dan doa kebaikan bagi orang tersebut. Dan jangan diberitahukan bahwa kita sudah menzaliminya. Selama dia belum tahu. Kecuali kalau belakangan dia tahu lalu marah kepada kita, okay, kita klarifikasi. Tapi jangan ngeyel, jangan ngeles. Aku iya, saya salah, saya khilaf. Silakan mau dibalas, mohon dimaafkan. Gitu. Ya, orang bersalah itu wajar, biasa. Tapi kita kadang-kadang bukan marah karena kesalahan dia, tapi marah karena dia gak ngaku salah. Kalau ada orang bersalah kepada kita, lalu dia datang minta maaf, mengakui kesalahan, luluh hati kita. Ya udahlah, namanya juga manusia. Tempatnya kesalahan, kelalaian, kealfaan. Oke, kita maafkan. Sudah, pelukan lagi. Beres. Gak ada bekas. Kembali cair seperti semula. Nah, ada orang berbuat salah datang klarifikasi. Saya tidak bermaksud begitu sih. Terus ngeyel. Ini yang bikin kita kesel. Ayo ngarendos tak kajelemanuk itu patut banyak. Jadi kita marah itu bukan karena dia berbuat salah kepada kita, tapi karena dia ngeyel di atas kesalahannya. Berapologi, berargumentasi, ngeles cari alasan ini, alasan itu, sambil tetap tidak mengaku salah dan tidak minta maaf. Saya sih tidak bermaksud begitu, kamu aja yang baperan. Oh, jadi kita yang salah, kita sudah disakiti, kita disalahkan dengan tuduhan baperan, sensi. Atau ya marah ya. Nah jadi kalau kezaliman kita ke orang lain sudah diketahui oleh korban tersebut, oleh orang lain tersebut, kita minta maaf, kita minta dihalalkan. Adapun kalau umpama dia minta tidak ngasih maaf, tujuh turunan yang akan dimaafkan, saya akan tuntut sampai di akhirat, maka itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita meminta maaf dengan sebaik-baiknya. Ingat, meminta maafnya, akui kesalahan, minta maaf. Bukan ngeles. Saya sih tidak bermaksud begitu. Kalau antum tersinggung, ya salah sendiri. Kenapa baperan sih? Kayak gitu. Itu perasaan antum saja. Memang ini menyangkut perasaan, makanya tersinggung. Kita bilang, saya enggak enak dengan omongan antum, tersinggung, terus terang. Dia menjawab, Ah, itu mah perasaan antum saja. Saya sih tidak begitu. Ah, ngeles. Nah, ini yang bikin kita kesel kepada orang tersebut, ya. Maka pantas kalau tidak dimaafkan. Tapi kalau kita ngaku salah, minta maaf, berjanji tidak akan sekali-kali lagi, insya Allah, Allah memaafkan walaupun dia tidak memaafkan. Kewajiban kita minta maaf, kewajiban dia memberi maaf. Kalau dia tidak memaafkan kita, maka itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan kita. Urusan kita dengan dia selesai dengan minta maaf dan mengakui kesalahan. Urusan kita dengan Allah juga sudah selesai karena kita sudah bertaubat atas dosa itu. Selanjutnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, Pak, wallahu alam bissawab. Silakan lagi terakhir, ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Nazia di Sumur, Bandung. Bismillah, semoga Ustaz, tim penyelenggara dan para ulama selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terkait mendapatkan syafaat dari doa anak yang soleh, apabila meninggal dalam posisi belum punya keturunan, doa dari siapa yang dapat menggantikan yang bisa membantu sang mayit? Syukran wa barakallahu fikum. Silakan. Wa fiki barakallah. Nadia di Sumur, Nazia. Nazia di Sumur, Bandung. Sumur Bandung daerah mana, ya? Bandung apa di Cililin, ya? Pokoknya masih Jawa Barat lah. Apa pertanyaannya? Belum punya. Oh iya, belum punya anak. Dari mana dia memperoleh syafaat? Banyak. Pertama, apakah ini maksud syafaat atau pahala jariah? Anak soleh, ya, memberi syafaat. Ya, mengakibatkan orang tuanya dapat pahala jariah. Apakah yang tidak punya anak atau punya anak tapi tidak soleh? Apa mungkin bisa dapat pahala jariah dan syafaat? Masih bisa. Dia tidak punya, dia punya anak tapi anak-anaknya itu umpamanya tidak soleh, malah durhaka. Bukan karena kelalaian dia di dalam mendidik. Dia sudah berusaha mendidik sampai SD, sampai SMP, umpamanya sudah terdidik bagus. SMA umpamanya keluar kota, sekolahnya di luar kota, apalagi perguruan tinggi, akhirnya berubah. Di luar kontrol dia. Mungkin saja begitu. Jadi durhaka umpamanya. Karena gaul yang salah. Bagaimana caranya? Pertama, jariah, amal jariah bukan hanya anak soleh. Bisa sedekah kepada sesuatu yang pemanfaatannya permanen. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok pesantren, menyumbang yayasan-yayasan dakwah, baik uang atau peralatan yang sifatnya permanen. Seperti membangun gedung kantor yayasan. Tiap hari kan itu dipakai untuk mengkoordinir semua kegiatan dakwah. Dapat pahala? Ya dapatlah. Atau peralatan seperti kamera. Ketika kajian seperti ini di-shoot, diedarkan ke seluruh dunia, direkam. Alat-alat perekamnya, peralatan semua yang dibutuhkan. Ya, itu jariah. Orang yang sudah mati, peralatannya masih dipakai. Ngalir terus pahalanya. Masjid, orang yang sudah mati masjidnya puluhan tahun, ratusan tahun masih dipakai, ngalir terus. Madrasah, pondok pesantren, semuanya begitu. Dari infak dan sedekah. Kedua, dari ilmu. Kita gak punya anak umpamanya, tapi punya ilmu, diajarkan ke murid-murid kita. Itu manfaat. Dengan manfaat yang permanen. Kitanya sebagai guru sudah mati, murid-murid kita masih hidup dan mengajarkan ilmu dari kita. Kita kebagian pahala dari amalan murid-murid kita. Ilmu yang kita ajarkan masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Murid kita mengajarkan lagi ke murid-muridnya, diamalkan lagi. Murid kita kebagian pahala dari muridnya, kita pun kebagian pahala dari murid kita. Terus begitu sampai hari kiamat. Itu sedekah jariah. Syafaat, ya, bisa kita peroleh pertama dari para malaikat, memberi syafaat kepada orang-orang mukmin. dari Nabi alaihi salatu wasallam bersyafaat kepada kita selama kita berpegang teguh kepada sunnahnya dalam kehidupan kita. Syafaat dari orang tua, pasti semua kita punya orang tua. Kita enggak semuanya punya anak, tapi setiap kita pasti punya orang tua. Kita enggak pernah, enggak ada manusia yang lahir dari batu, dari pohon. Dari orang tua. Ada syafaat dari orang tua, ada syafaat dari murid-murid kita, ada syafaat dari saudara-saudara kita. Tenang, masih banyak sumber-sumber syafaat, sumber-sumber pahala jariah yang mengalir terus kepada kita selain dari anak yang soleh dan solihah. Jadi walaupun tidak memiliki anak, orang itu masih berkesempatan memperoleh pahala jariah yang tidak putusnya dan memperoleh syafaat dari orang lain, ya. Demikian cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.